Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul rahmat wal barakat wa bi taysirihi wa tasyilihi tahsul maqasid wal muradat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa nabiyika sidna Muhammadis sayyidis sadat wa sahibul mu'ajizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadaili wal manakibi wal karamat. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, innal ladhina yu'dunallah wa rasulah la'anahumullah fit dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad yahtamalu buhtanan wa isman mubina. Al-Ahzab ayat 57 ayat 58. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yakbalullah minhu sarfan wala adlan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqiha ay haqqi Aisyah radhiyallahu anha, khudhu anha syatra dinikum. Ambillah separuh dari agamamu dari Aisyah radhiyallahu anha. Meniko anjurani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng sedaya mukmin mukminat mulai sahabat ngantos mangke niki untuk mengambil agama-agama yang dibawa Rasulullah melalui Aisyah radhiyallahu anha. Dhateng saiki Aisyah dikotokno yo opo yo masyaallah luar biasa. Para bapak para sederek khususi anggota aswaja, saya sangat bangga sekali. Wawudalu sudah dibakar oleh Habib Thohir bin Abdullah Al-Khaf. Demikian hebatnya, ternyata anggota aswaja pulang dengan tenang, tertib dan aman. Alhamdulillah bunga. Tadi tambah loro niki. Tadi mpune loro niki. Alhamdulillah. Padek dekaya. Iki nak opo-opo. Kawon dikecak rek, lek dikecak mal penjara, bojoku ya apa? Wah, dadi susah iki rek. Ya Allah. Alhamdulillah, makulah iki kesempatan terbakar. Mirengaken dhateng Haib Thohir bin Abdullah Al-Qadir terbakar, tapi alhamdulillah ndak ada apa-apa. Malam-malam lari-lari iki, ono kono-kono iso jojo, percuma. Percuma lek kon durbe hatap ndak itu. Engko mereka minta dari Iran sana dikai tambah enak dheweki. Lek perlu ya wong ae dicekel kon nang polisi diproses. Cukup wis. Lah jarene tawar-tawur percuma. Mereka malah seneng tenang. Dunyane dijur tambah seneng. Cepat kuwi anune digantine sebab apa akeh. Itu mereka. Jadi alhamdulillah mambengi tekoni ribuan orang gak udan seteko para habaib sak Jawa Timur insyaallah. Teko Malang, teko Gresik, teko Sidoarjo, teko Surabaya, teko Pudiman, alhamdulillah rabus doyo. Alhamdulillah berhasil. Habib Umar bin Abdullah bin Saleh berhasil alhamdulillah. Termasuk Nurholis berhasil alhamdulillah. Oleh mangan, oleh duit, oleh sarung alhamdulillah. Niki sing cocok piye lho. Panjenengan nopo? Lek kula niki ningali mir ning Namane iku ningali merengaken visi dine sing jenenge Yasir Habib, masyaallah. Semenungso niku. Semenungso masyaallah. Aisyah fi qa'ri jahannam ngoten. Iki opo? Padahal Aisyah dalem kan niki. Yen monggo diwaca niki. Niki diwaca niki. Ini masalah kemuliaannya Aisyah radhiyallahu anha. Datangnya sing jeneng Yasir Habib mah dadu. Jadi ni apa dahulu apa ni ku, wong Yahudi itu mungsu nong Islam, Nasrani mungsu nong Islam, tapi mereka mungsu ni mungsu Islam, Abu Bakar Umar, Aqdaul Aqda, Aqdaul Aqda, Abu Bakar Umar, Innalillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Lek panjene abar umat iku dadi mungsune Allah Taala, berarti Kanjeng Nabi kuburane kumpul lek mungsune Gusti Allah. Mustahil. Mustahil betul-betul mustahil saiku. Ya napa, masyaallah luar biasa. Dadi kula kali sampeyan sedaya ayo saiki. Kita jajaran saestu masalah aswajeni temenan monggo. Ojo mati-mati. Kecuali mati betul Islam iman ala ahlus sunnah wal jamaah titik. Ya no, ngoten dari ini. Makin dari ini ku untung kocok-kocok niki. Rasulullah tidak adil, dijarno tambah gadun mungkin. Rasulullah tidak jujur, dijarno tambah meningkat mungkin. Sebab sasarannya itu mencaci pakai sahabat. Orang dekat ke Rasulullah, termasuk istri Rasulullah niku sasaran tekan di Nabi. Ayo diwaca semakin. Niki wonten kitab namine Alimu Auladakum Mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo diwaca. Niki halaman 155. 155. Niki nanti kula waca. Niki. Qaba buzur ar-razi. Qala idza ra'aita ar-rajul idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ashabal zillah fa'lam annahu zindikun. Lek konro ana wong lanang sapa wis iku kok mencela para sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ketahuilah bahwa orang itu adalah orang-orang yang pura-pura iman, artinya orang ateis, artinya cara rapi kafir zindik. Boten iman, tidak kenal Tuhan, kafir zindik. Apa sebab mereka dengan terang-terangan mencela sahabat Rasulullah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh pas sahabat murtad kabeh zindik. Ateis, tidak beriman, jelas. Padahal bangil iki lek biyen kok sik cilik-cilik niku masyaallah. Habibi ulamae rukun saestu. Rukun Bangil, kota Bangil niku sak masjid dipenuhi oleh habaib, dipenuhi oleh ulama-ulama, dipenuhi oleh santri-santri biyen. Saiki abe parang-arang masjid menan iki iran iki ya karena toyol kula ini ambek di sini apa ini ketua si iran ini jenenge apa jenenge Umaini. Ya ini guys, toyo loro niki segara ini guys. Fa'lam annahu zindikun. Apa sebab wazalika? Karena sak temene para sahabat Rasulullah, li'anna Rasul hakun, Kanjeng Nabi hak. Betul-betul utusane Allah Taala. Ndak bohong. Muhammadur Rasulullah Al-Qur'an. Wal Qur'anu haqqun dzalikal kitabu la raiba fi. Wa ma ja'a bi haqqun wahyu-wahyu yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah betul. Tidak berubah. Sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ngene iku Qur'an iku wis. Kana liyane sing ayate 6660 ngene iku pun tidak tambah tidak kurang. Haqqun. Dada'na wa innama atadalika ilana kullahu as-sohaba. Kanjeng Nabi kita percaya. Al-Quran kita sangat percaya. wahyu dari Allah Taala Rasulullah, kan percaya. Lah sapa sing nggawa Kanjeng Nabi itu dosen Allah Taala, Quran iku Allah Taala, sapa? Sahabat. Ndak mungkin sampean kali kula langsung percaya, ndak mungkin kalau ndak melalui sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah sejak dulu sudah lama sekali. Khomeini ae gak menangi. Kula ini gak menangi. Tekan ndi niku? Dadi wau dalu Abu Thahir dadi para sahabat, ya Allah sembahyang pada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ndungo sahabat sing ngamini, Kanjeng Nabi pengajian acara sing ngrungokno. Ya napa? Tapi sahabat itu paling dekat dengan Rasulullah. Dadakan semua sahabat murtad, innalillah wa inna ilaihi. Akal sing waras ndak nerima, Pak. Akal sing waras ndak nerima. Papa tok sahabat sing di Islam. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Farisi, terus mana ni bosin mari niku Midat, Roman Ibn Amr bin Yasir, betul tak? Liane murtad kabeh, masya Allah tekondi. Niku dari tekondi pendapat sapa lek Yahudi tidak ada, tidak ada. Sungguh, wow dahulu masya Allah saya sangat bangga sekali dipompa oleh beliau Kabir Tahir bin Abdullah Al-Kab dipompa tentean. Tapi boleh tenang. Alhamdulillah. Terima kasih konco-konco. Aswaja. Ingat ini kita kalau perangkat, kita kalau perangkat. Sebab bagaimanapun Aswaja sekarang sangat-sangat-sangat dikenal oleh masyarakat. Kita menunggu, hanya tunggu bagaimana sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pengaman. Dan ini para polisi. Lah kita dikenali baik insyaallah. Beliau-beliau sangat mendukung kita, sangat mendukung kita. Lah mereka ini didukung karena iki. Jadi hari terakhir saiki niku Iran me bangkrut, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Jadi Iran me bangkrut, tak usah dakwahi entak dhewe Iran. Selama ini isian itu ya karena peseh. Nggih, bisa sabu-sabu. Saiki berhubung Iran rada pailit anggota-anggota kok sabu-sabu. Wedok-wedok iki gak kene. Api-api ini ae jenenge. Jubahan kebane api-api to. Jero niku sabu-sabu to niku. Masyaallah. Sak kilo, Pak. Pirang miliar regane niku. Napa sebab? Sebab kita percaya Rasulullah utusani Allah, Al-Qur'an itu hak dan wahyu hak, itu semua disampaikan oleh para sahabat kepada kita sekalian. Fa inna ma tadzalika ilaina kullahu as-sahabah wa haula'i. Mereka-mereka zindik nggih yuriduna ajrahu. Mereka orang zindik bermaksud mencaci maki para sahabat. Syuhudana mencaci maki saksi-saksi kita. Sahabat sing nggawa ajarane Kanjeng Nabi, nggawa Al-Qur'an niku dicela. Perlu ne. Kita-kita niku dah sing nggawa Qur'an sahabat, sahabat murtad kabeh. Detik iki. Tasir Rabi'ah. Ni cari. Liyub tilu kitab as-sunnah, Alkitab as-sunnah, untuk membohongkan adanya Quran dan as-sunnah. Apa? Sing gono Quran kita sahabat, sing gono hadis sahabat, tak sahabat murid kabeh. Walek ngono gak cocok Quran. Itu nih sasarannya. Itu sasarannya mereka. Wal juruhu bihim aula, dan mencaci maki mereka lebih penting daripada mencaci maki Rasulullah sendiri. Padahal sasaran Kanjeng Nabi wahum jana dikotun. Maka untuk ini mereka dihukumi kafir zindik, ateis, atau lagi tidak beriman, atau lagi ya napa di sini pura-pura Islam zindik. Niki para bapak. Dados si alhamdulillah tadi malam kita sangat jelas tentang bagaimana tindakan orang-orang Syiah sejak dahulu kala sampai sekarang, baik di luar negeri sampai di Indonesia, podo kabeh Pak, podo kabeh. Masya Allah, iki sing jenenge Yasir Habib niku asline nang pundi sing asline niku? Wong kuwe iki. Tapi berdominasi di pundi atau ngene iki Inggris. Ya Allah. Serbane cak geden-geden, gamisi sak masya Allah, tapi jerone atine uler tok. Hasud tok, naudzubillah. Penuh dengan hasud, penuh dengan pencaci maki sahabat. Niki sing kula sesalakan dari mereka. Jadi enten kanca lebih jauh enten. Iya sing masalah si Asia sing nemen itu luar negeri di Inggris, di Irak, di Iran iku. Lho bangil, lho nemen mana Pak? Dibangil lebih parah lagi. Cuma cara samar-samar itu apa? Kok lu jerani bangil sampean Masya Allah, bangil itu kota kecamatan. Tapi masalah Asia yang terbesar seluruh Asia Tenggara. Temenan itu. Alhamdulillah kekuatan Aswaja dapat dibuktikan sampai hari ini Syiah tidak bisa berkembang di Bangil. Buat nasar ridane Gusti Allah Ta'ala. Muga-muga kota kita Bangil dipunparingi aman tentrem nggih, muga-muga dipunparingi kondusif lan muga-muga tetap ala Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niki mersiji wa kanal muslimuna, orang-orang sedulu persahabat. Baca semakin dulu dan semakin baca kitabnya. Kalau dulu langsung baru sahabat tahu bagaimana kecintaan Rasulullah pada Aisyah radhiyallahu anha. Hakul yakin disaksikan. Dan sekarang taunya Rasulullah tidak lazim karena kitab-kitab. Kita baca kitab. Wa kanal muslimuna adalah orang-orang Islam dulu. Qad alimu sama tahu. Hubba Rasulullah ing cintai Rasulullah SAW, Aisyah ing Siti Aisyah. Masya Allah, hakul yakin saya itu persahabat. Fa idza kanat inda hadhihi madiyatan, yen wonten hadiah dari orang-orang Islam untuk diberikan Rasulullah, mongko hadiah niki ditunggu. Kalau kanjeng Nabi gelir datang dari Aisyah, baru balikin. Kanjeng Nabi kan 9 istrinya. Terus gilir-gilir. Bikin sahabat gada niat memberi hadiah Rasulullah, menunggu kalau Rasulullah ada di rumah Siti Aisyah. Wa idza kanat inda hadhihi madiyatan, niku niru hadiyatun niku. Wa idza kanat hadhihi hadiyatun yuridu ayyudiyaha ila sillah akhruha. Hadiyatun niku. Hatta idza kana Rasulullah sallam fi bait Aisyah, ba'atha sahib hadiyah ila Rasulullah. Lain pun kanjeng Nabi wonten ing dalem Siti Aisyah, baru hadiah niku dipun aturaken dateng Siti Aisyah, dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi bait Aisyah Ali radhiyallahu anha. Bakal lama. Wadah. Rebukan Hizbu Misalama. Ing menika kelompok Misalama. Nggih. Oleh sebab niku pinten karo kanjeng Nabi niku 9 sing gangsal iko Mbak Ummu Salamah sing sekarang kelompok Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, Sofia, Hafsa, ambek kene-kene ambek Sauda. Lindune iki kelompok Ummu Salamah. Nggih mboten napa-napa napa. Cuma nggih rada iri. Mosore le hadiah-hadiah iki nang Kanjeng Nabi kok para sahabat nunggu Kanjeng Nabi ngene dalemi Aisyah. Rodok gelo gitu lho. Pakulna laha mongko ngomong Nisa Rasulillah dateng Ummu Salamah. Kalini Rasulillah. Ummu Salamah tolong opo? Panjenengan matur Kanjeng Nabi. Yukalimun nas supados Kanjeng Nabi niku dawo dateng menungso. Sahabate. Fayaqulu man arada ayyuhdiya ila Rasulillah hadiyatan fal yudiya haitsu kana fi buyutun saihi. Ngeten Ummu Salamah kan matur Kanjeng Nabi. Supados para sahabat itu dipendawi Kanjeng Nabi, kon iku lek kaya hadiah aku aja nunggu aku nang dalem Aisyah. Ana ndes kaya hadiah e. Ngoten. Niku usule kelompoke Ummu Salamah. Garwane Kanjeng Nabi. Mpun bakal matuh Ummu Salamah bimakulna matur ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki usule garwa ka panjenengan. Panjenengan sebatas ngomong temer sahabat jauh teng sahabat lek iso sahabat-sahabat ya Kanjeng Nabi lek sahabat-sahabat itu bati bahagia sampun nunggu Kanjeng Nabi teng dalem Aisyah temu dia mawon sebatas paringi. Ibu dia ni ku haisu kan api budini saihi pecahkan falam yakullah sayan Kanjeng Nabi buatin jawab mendel selamat Kanjeng ni lewang rasa alam asalam menang selamat termasuk kita niki menang selamat jadi lewang menang niku paling rendah rendai manfaat selamat. Lek wong ngomong niku paling rendah-rendah bahaya niku napa niku penyesalan. Penyesalan. Apa Siti radhiyallahu anha wedi mak ngomong ngemut watu. Cece bangil lho. Bangil pesenan ngomong mesat cepet masuk kula mesat di masalah niki nggih. Kenapa? Walam yakullah syai'an. Rasulullah berarti jawab. Datang usulnya Ummu Salamah. Fasanah, pakolat, kola ma, ma kola li syai'an. Ya apa, Ummu Salamah. Kanjeng Nabi ya apa? Gak jawab apa-apa. Menengai. Mane, mene. Lep gelir teng dalam semain, mau ngomong mane. Pakulna lah, pakalimihi. Kolat, pakalamadu, khina adaro ilaya. Waktu ngubeng, Rasulullah ila warahmatullahi wabarakatuh. Aidon. Falam yakullah syai'an. Gak ngomong mana. Boten jawab dua kali sudah. Pasalnya, ya apa? Gak. Gak ngomong. Maka lali syai'an. Bakulnalah kalimihi. Hatta yu kalimuki. Wis, pisan kasiki. Matur Kanjeng Nabi. Pisan iki wis. Sampai Kanjeng Nabi menjawab. Adaro ilaihi. Bakal madu. Bakal lah. Lah, niki. Pakola la tu dini fi Aisyah. Ummu Salamah, awakmu ojo sampai ngelarono atiku, Mas Aisyah. Lo dik lo, di garwan ketenakan, garwan ketenakan. Ummu Salamah, awakmu ojo sampai ngelarono atiku. Yo krono Aisyah ni sih, dia ku garwan ke. Dan saiki, Aisyah dicaci maki koyok ngoten ambe. Toyol toyol di masya Allah ambe. Yasir Habib ditentekno ya Allah umbo kan jane krungu ya apa kira-kira umbo kan jane perse ya apa kira-kira sing jene Yasir Habib yo masyaallah la ilaha illallah iki lho la tu dini fi Aisyah Ummu Salamah kon ojo nglarano atiku krana Aisyah iki dukur malu kok niki jarengan terjan Beijing masalah makulaturis dengan riwayat masalah niki Allah Ta'ala dawuh enggak Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulah la anahumullah fid dunya wal akhirah. Sapa-sapa wong sing yu'duna larangan Allah taala, pentai gak dilakoni, larangane diterajang iku berarti nglarang Allah taala. Wa rasulahu nglarang ati Allah Rasulillah. Bojone dilokno sahabat dicaci maki, loro ati njenengan itu. Yen apa? Hati-hati. La anallahu fid dunya wal be ana donya dilaknat, ana akhirat dilaknat. Jelas Al-Qur'an. La anallahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Besok ngeten iki termasuk Yasir Habib disediani neraka jahanam naudzubillahi min dzalik. Piro wene pan donya paring-paring 80 taun marane mate mbo a'adda lahum adzaban muhina. Tosane wallazina yu'dzuna mu'minun minnat. Sapa-sapa sing nglarani atine wong mukmin lanang persahabat mukminat beda termasuk Isa radhiyallahu anhu bihari matasabu mereka ndak berbuat apa-apa takut ihtamalu buhtana wa isa umbina kai kabe buhtan iku nduk kowe goro buhtan nduk kowe goro goro dosa kaya ngono dosane buhtan malih wa ismam mubina lan dosa sing jelas sing gedhe niki ancaman Allah taala wonten Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 57 ayat 58. Dadi kanjeng Nabi, Salama, awamu aja nglarang natiku masalah Isa. Sebab niki lho. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi saubi imra'atin illa Aisyah. Aku iki lho lek katakan wahyu itu lho nang aku ngenteni aku dalam Aisyah. Masya Allah. Dadi wahyu iku turun nang aku ngenteni aku lek ini dalam Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berarti lek tianiku wis ngarani Aisyah nang fikri jahanam lek ngono wahyu duduk apa lek ngoten niku rentetan mriku. Jadi kalau si Aisyah itu anak neraka jahanam, wahyu Allah Ta'ala dengan jenabi tidak apa-apa. Sebab wahyu turun dengan jenabi manakala beliau berada di dalamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pocok ini wa innal wahya lam yaktini wa ana fi sabunatin ila Aisyah. Saya tidak menerima wahyu Allah Ta'ala kecuali saya berada di rumah Aisyah. Ya napa? Wong jenenge Ummi Salamah garwa Kanjeng Nabi, langsung atu billah min azaka ya Rasulullah. Kula nerus punten dhateng Allah taala saking nglaraken mantan jenengan ya Rasulullah. Hebat. Wong si aiku ngilang-ilang wae Aisyah, teman dadi hari ini. Niki mboten. Aisyah, Ummi Salamah kono jo larang hatiku masalah ya Allah atu wilayah min azaka Rasulillah ngoten misalama saking baguse atine akhlake garwa-garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbon mboten berhasil kelompoknya misalnya mboten berhasil mongkon sinten putri Kanjeng Nabi Siti Fatimah radhiyallahu anha Fatimah Az-Zahra. Summa innahunna da'una Fatimah binti Rasulillah. Misalnya kehasil. Tadi misi kita untuk usul Kanjeng Nabi. Satu-satunya perempuan yang paling dicinta Kanjeng Nabi Fatimah. Putri Kanjeng Nabi kok dikongkon. Wampun. Summa innahunna da'una. Meminta. Kedua Kanjeng Nabi Fatimah. Ing Fatimah binti Rasulillah. Fa ursilat ila Rasulillah. Tolong Fatimah ya, sampean teng dalene persampean Rasulillah. Ben beco. Kanjeng Nabi patos gaun nangge para sahabate. Lek dhewe apa-apa hadiah aja ngenteni ana daleme Aisyah tok ae. Ya ngoten. Takulu inna nisa'aka yunyanshidka Allah al-adla. Iye baiti ya kan iki atlet lho niki sing gawe wong-wong si angin iki lho. Napa Rasulullah karwo karwo panjenengan yang syukurlah meminta dengan nama Allah al adla adil keadilan ye fi bait bin Jabirin dalam masalah anak wedoke Aidakar sing adil keadil ya apa Rasulullah adil gelir gelir cuma perlu sahabat ini yang biasanya kalau punya hadiah niku ngentosi Kanjeng Nabi teng dalem Aisyah. Itu bukan permintaan Kanjeng Nabi mboten, karepe sahabat dhewe. Karepe sahabat piyambak. Dadi Kanjeng Nabi diarani kaadil innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bakal madu matur Siti Fatimah. Teng Kanjeng Nabi abai. Ya napa pakola? Langsung jawab. Lewat bisa mana 3 kali? Betul jawab 2 kali dari 3 kali dari jawab. Ini betul langsung jawab kali Kanjeng Nabi. Ya bunayyatu, anakku, ala tuhibbina ma uhibbu. Apa gak seneng anak? Apa gak senengi? Kon putraku, apa gak seneng ah? Apa apa gak seneng? Enggih ta, enggih Rasulullah, enggih. Napa sepanjang seneng? Mending kalau seneng, ya aku ambil Aisyah senang, dia senang kok. Lah. Enggak, saya ikut. Abadir Allah, maaf. Saya itu ada. Mati-mati. Gak teko, gak protes ambil aku. Oh ya. Asal langsung. Ala tuhibbina ma uhibbu. Qalat, bala, enggak Rasulullah. Kalau senang datang nopo ikan penyantri meni. Para jahat ilahina. Angkul. Siti Fatimah al-Batu radiyallahu an. Ha? Teng gini. Kelompoknya Umi Salamah. Ya apa ya apa. Kanyaris. Oh kapok karena mani aku. Ya. Para jahat. Pak barut hunna. Pak kulna irji ilahin. Kak kalami aku. Pak abad. Pak abad. Kak. Wis. Iti ilahin kanya Nabi. Berasulillah. Antar jia. Kak. Parsalna waniki iki ngongkon sing terakhir iki Zainab iki wong sing pedo sing kendel pinter ngomong Zainab binti Jakhsin Zainab iki pinter ngomong keras maneh mumpun Zainab ting dalem Kanjeng Nabi teng dene Aisyah sing Zainab wah keras kan jenat kan saya keruh loh sopo rek kok keras keras kan jenat ini ki metu Aisyah maruku ya binta Jakhsin di Quran itu Zainab binta Jakhsin ini ku nisar yang kan Zainab binta Jakhsin patah tu mongko soan Zainab huwe kan jenat waklah God keras ngomongin pakolat lan matur Zainab inna nisa aka yang syukallah al adlati baiti ibn Kufafa Rasulullah gekarwo kabarnya ku minta dengan nama Allah agar supaya anda adil di dalam masalah putri esdene Abu Bakar bin Abi Kufafa para faat sautaha buang tersuarani hatta tanawat Aisyah sampai Aisyah pireng sopan medal waya kok idatun Aisyah teniku enggak ada yang kamar pasap beda mongkongi balas ke ya apa kok dikira Rasulullah kok keras gini omong ya apa ngomong-ngomong Aisyah dibantah kan nanti yang jelmawan hatta Rasulullah lihan surah ila Aisyah delok Aisyah delok Aisyah ya apa mau Aisyah delok kagum delok hal tak lama apa ngomong Aisyah pembales kola rawi bakal lemat Aisyah taruh jala Zainab jawab bantah apa omongan Zainab akhirnya hatta askanat ha dengan kepandaian dengan keutamaan dan kemuliaan Aisyah sampai Zainab kaya ngomong engoten ah itu diplomasi cara tinggi niku. Diplomasi ingkang dipun ridani dening Allah Taala. Diplomasi antara Zainab binti Jaksin radhiyallahu anha bi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Baru dikatakan ya Rabb, menang Zainab mendel. Kanjeng Nabi lho, ae. Delo, ae. Kanjeng Nabi gak pelok menapa-napa. Kolat mongko Robi dibejo karena Nabi ila Aisyah wakola oh maklum si inna bintu Bakrin Aisyah putranya Bakar inna syarifatun akilatun arifatun kabiyah itu pujian kanjeng Nabi, pujian kanjeng Nabi maklum Aisyah wedok sing mulio wedok sing pandai wedok sing ngerti kabiyah kok bapak ni lihat Bukhari lho iki hadis yang ter sahih maklum Aisyah wedok sing mulya sing pinter sing bijaksana Aisyah kowe bapak ndi niku kanjeng Nabi berarti Siti Aisyah radhiyallahu anha orang yang termulia di antara perempuan-perempuan lainnya termasuk Abu Bakar termasuk orang laki-laki yang termulia di antara sahabat lain-lainnya pengakuan langsung saking beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para bapak para sedherek saya supaya aja ilang tenan diwalike niki. Ana anune niki. Temenan aja diilangno. Niki ge pertemuan sampeyan bahwa Rasulullah sangat-sangat mencintai Aisyah radhiyallahu an. Sangat-sangat mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau ada orang-orang sian gilek-gilekno, wis laporno anak polisi. Ojo bertindak dhewe percuma. Percuma. Engko salah nggih paling sampeyan sampeyan. Kalau ada orang rasia mencaci maki Aisyah radhiyallahu an, apa ora wis laporno polisi. Syukur-syukur ada buktinya. Buka aset bojo napa-napa. Jadi ini iku no di luar negeri ngono-ngono iku, dimbangil di mana-mana, Pak. Saestu ada orang sia perempuan. Oleh ngilang Aisyah entek wis entek. Bangil, dia bangil wedok. Pidato malam riko. Waduh, entek masyaallah. No bangil masyaallah. Kok ono kasete? Sampai aspaja wedok bangil mulih nangis. Bunyai niku. Nangis. Delok nemene sak nemene pencaci makan orang sia perempuan iki dapat Aisyah radhiyallahu anha. Ya napa Pak masyaallah. Sekali lagi dan sekali lagi kita nyuwun dhateng Allah Taala. Muga-muga Allah Taala maringi kita sedaya tambahi sebagai kata aswaja alusuna waja sebagai dulu-dulu. Nggih muga-muga nggih. Amin. Latih sing terakhir kurang 15 menit saya peringatkan. Besok hari Tasu'a. Sing kersa monggo poso. Besok hari Rebo hari Tasu'a. Kalau berkenan mari kita puasa. Niate nawaitu sama qodim li sunnati yaumi Tasu'a. Alhamdulillah gelem poso. Sah poso iki arek dikajarane iso nyehatna awak. Sumu tasihu kanjeng Nabi. Poso lek sehatno. Apa poso niku pencernaan makanan roti istirahat. Oh dalus segala macam makanan ngono kan mlebu kabeh ya bandenge ya jenenge waduh mlebu kabeh ketika dadi penyakit ta nggih dadi penyakit sub segala macam itu kudu mercon mlebu kabeh ya oh dalus iku alhamdulillah kumpul mbek abi waktu sepuh-sepuh niku kala-kali kula kula ngelunjak-ngelunjak mereka wani ndangnya lajeng sing penting benjeng niku dino Tasu'a malamnya malam Asyura. Ada empat amalan. Siji yang sakit sampean, pun edarane pun nggih pun nggih pun nggih. Nah, sembahyang sunat laisa tasbih. Niki tinggalane almarhum Kyai Haji Guru Sarwani Abdan. Kalau lampahi 7 tahun. Sembahyang 2 rakaat tasbih. Insyaallah sakit sampean lek tau mau mantasbe gak iso sampean. Sing paling apik sampean niru carane mantasbe Abdullah ibn Barok. Ngeten. usalli sunatat rakaatain Allahu akbar. Dereng maca apa-apa tasbih 15 kali. 15 kali. Paham nggih? Lajeng Fatihah, lajeng surat, sebelum rokok tasbih lagi 10 kali. Berarti berdiri niki moto tasbih 25 kali. Rokok subhanallah adimi 3 kali, tasbih 10 kali. Piro 35. Itidal sami Allahu liman hamida rabbana kal tasbih 10 kali. Piro? Ceket 5. 45. Lajeng sujud pertama. Tasbih 10 kali. 55. Lunggu antara itu dua. Rabbi firli warhamni tasbih 10 kali. 65. Sujud kedua. Tasbih 10 kali. 75. Ngacek kate tasbih waktu lugut istirahat enggak usah saja. Langsung. Iran mong kemawon. Lugut istirahat silakan sunat. Tapi tidak usah baca tasbih, karena baca tasbih tadi didahulukan sebelum tak sebelum Fatihah. Nanti lho, itu yang terbaik. Bagi saya, ibu hajar boten, alat boten. Kenapa? Sampaian mari takbir, ye, langsung Fatihah, langsung surat sebelum rokok tasbih 15 kali. Nanti ya deh. Jadi berdiri ni ku tasbih besok bolas. Mungkin mari sujud kedua, lunggu, istirahat, baca tasbih. Angel nih Pak. Jadi saya gampang. Berarti satu rakaat 75 tasbihan. Dua rakaat 150 tasbihan. Lepas rakaat itu 100 tasbihan. Tahun pisan Pak masih gak gelem. Insyaallah gelem nggih. Kedua sih repot. Napa niku? Maca ayat kursi. Terus guru kula marhum kaya muti bismillah canggih ngenut bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa hayyus sampai panjangnya mati la takhudus na tuwala naum terus lan adim niko ping 300 wika waduh wakai rek ini apa kau apa-apa saun pisan ada ganteng ya ping 300 wika sebanyak hari tahun satu tahun 360 hari berarti asman hasil mau cemalem asyuran iki pingtong sida berarti tiap hari anda sudah membaca kursi satu kali. Alhamdulillah. Lajeng yang ketiga baca kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falirahu wa khairu mimma yajma'un 70 kali. Petang puluh delapan kali. 48 kali. Dua hari dua malam. Tasua Asyura. 4 likur dua kali. 48. Kul bifadlis abi rahmat. Kita rebut. Fadli Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Sebab bagaimanapun kita tidak bisa masuk surga. Kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mereka juga orang kafir. Walaupun rokok, gak ngerokok, karena keadilan Allah Ta'ala. Ngerti lho Pak? Jadi mengkali kulo, melibu sarga, karena fadhali Allah Ta'ala, karena rahmat Allah Ta'ala. Mereka orang kafir, tak suruh neraka, karena keadilan Gusti Allah. Pengarang gak nyonyo, pendolim, boten. Karena keadilan. Kita rebut fadhali Allah Ta'ala, rahmati Gusti Allah. Terakhir dungo, Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidah. Terakhir iko 12 kali saitungane setahun 12 bulan selesai malam Asyura. Hari Asyura Khamis dalam keadaan puasa kita yang banyak-banyak sedekah. Terutama fakir miskin, anak-anak yatim. Alhamdulillah Asfaja pimpinan Amahram ngiri sedasen niki 50 anak yatim diberi santunan. Dizi'i salah satu biar niko. Dan apa-apa per anak 50 ribu, lima masya Allah alhamdulillah. Jadi hari Asyura pagi dalam keadaan puasa banyak-banyak sodako dan berbuat baik kepada keluarga. Dua, berdoa ngarep kiblat dengan khusyuk. Niku wau. Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Masyaallah. Terakhir niku ndungane subhanallah milamal jamlan jan Allah ida eling kan nggih. Niku dibaca 7 kali tiap-tiap baca. Sapa carane ngoten. Subhanallah mil alizan mudal misal lamal jaman jamin Allah ini kok tiap-tiap satu kali doa anak-anak anak sing cilik-cilik enggak tenakan makne ojo cek maca dhewe ae ngawur ae lek mandi diketenak keseret tenake di parkir bab lain kok nate kok seniku oh sing mandi nanyat ngutuk tenakan apa jujuk ketemu seret. Anak kene hop Pak parkir ada. Wong ndonga le kerja iku pekerja bakti. Selamat gak sampe ando. Apa iso eman apa sono iki? Jenggot tetel jenggot ya jenggot ya. Niki amalan-amalan hari Asyura. Hari Asyura. Mengapa Asyura? Kok di Islam Allah Taala dicelong si A lek Asyura iku terbunya Husain ya. Iki mboten ada 20 peristiwa justru terjadi pada hari Asyura. Satu diterima tobat Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah Nabi Adam le tobat iku 200 tahun sujud tok. 200 tahun sujud tok, 300 tahun nangis masyaallah. Wonten intam al-bidayah nihaya Nabi Adam alaihi salam dipunparingi Allah taala umur 1000 tahun. Kalong 43 tahun. Apa sebab kalonge kangge Adam alaihi salam niku hidup di surga 43 tahun. Mudun teng donya sisanya 900 kira 957 tahun. Niku tobat tok masyaallah. Akhir-akhire tepat Asyura dipun trima tobat. Fatalak ko adamu mir robbi kalimatin fataba alai. Dua. Dislametna Nabi Nuh songko banjir bandang. Ya Allah. Kau ombak pian donya wis tau kiamat sugro. Sang donya banjir kabeh. Nabi Nuh alaihi salam sak umat sing mukmin-mukmin dua perahu. Setengah tahun. Mandek nyu kombi ke benua Asia tepat tanggal 10 Muharram. Termasuk di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam songko geni Namrud. Ya Allah, geni kok ngene gede ini. Sak negara dikon golek kayu kabeh. Kelompokno. Sak alun-alun, Pak. Orang nak jorok no, boleh pun masya Allah. Kini tak mahu kei, yo apa iki? Akhirnya kualan, iki apa? Yo apa lagi? Buat nak jual ni, kaisa niki. Kau yang mana? Kuat terus panas masya Allah. Iblis lanatullah, gampang. Gaya panteng aye, panteng no. Jadung negor nomor itu gaya panteng kerja. Nabi Ibrahim dicekel, panteng itu jodot. Dicolong, waduh tepat persis orang tengah-tengahnya margeni Allah Ta'ala ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim juga pada hari Asyura termasuk selamatnya Nabi Musa alaihi salam songko jalan Fir'aun macam-macam niki amal-amal terjadi jadi termasuk diterima tobat Nabi Daud alaihi salam termasuk keluarnya Nabi Yusuf alaihi salam penjara kata 20 kejadian mengatakan para bapak para saudara soyo sisa 6 menit mari kita ada dialog semak ya sini kak bayar gratis kok ayo oh pasti hotel oh mege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya simpel saja, saya coba ngasih ya pertanyaan ya referensi. Gimana aswaja ini bisa sukses kalau mempunyai mengamalkan 6 sifat sahabat? Saya yang jamin itu. Satu, sifatnya sahabat ini yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, sifat sahabat ini ada sholat khusyuk wal khudu'. Ketiga, sahabat ini mempunyai sifat ilmu ma'adzikir. Yang keempat, sahabat ini mempunyai sifat ta'lim wa ta'alum, ada belajar, ada yang mengajarkan. Terus yang kelima, ikramul muslim. Yang keenam, tashihun niat, meluruskan niat. Insyaallah saya jamin tidak bakal ada si A, saya jaminannya. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Fatih. Selama ini insyaallah, insyaallah saya sebagai ketua aswaja, saya kira aswaja sudah berhasil. Sudah berhasil dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Alangkah lebih harus lagi tadi itu Ustaz Fatih mengatakan 6 amalan ini. Kalau kita niki pasti gak akan gawas pajak toka ada niki. Sembahyang sing khusyuk, ngono lho ya. Kok aswaja tok apa niki? Terus kok ulah nggih kabeh nggih. Kanca-kanca niku mesti aswaja, sembahyang sing khusyuk, sing zikir macam-macam. Ngono lho ya. Aswaja insyaallah zikir kabeh. Oh hebat hebat ta anak buah kula kok ojo guyu-guyu pantang lho. Jadi terima kasih atas sarannya, dijamin oleh beliau Ustaz Fatih insyaallah berhasil. Berhasil memang pemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tabziya. Allahumma ij'al auladana talamizana min 'ilmin wa 'amalin khair wa la taj'alna wa yamin al-syarab dhair. Rabbana hab lana min azwajina wadhurriyyatina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وأدخلنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا مستر يا رب العالمين. وصلى الله على محمد.